Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. يروي عن ضابط عن مثله معتمد في نقله في ضبطه ونقله يروي عن ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله نعم sudah pelajari tentang ضبط الضبط ما هو الضبط هو ماذا أن يضبط أو أن يثبت ما sami'ahu ma tahammalahu min syaikhi, yani dia ma menetapkan ya dengan benar ma tahammalahu, yani tahammulan ma tahammalahu an syaikhi yuthbit 'indahu, dia ma menetapkan ma ya secara benar indahu di sisinya ma tahammalahu an syekhi, apa yang dia ambil dari syekhnya ya, hatta yuaddiyahu ini ada sampai dia ma menyampaikan hadis itu kama sami'a minhu kama tahammalahu, sebagaimana dia mengambilnya. Nah, disingkat di sini oleh syekh yahfaz ma rawa tahammulan wa ada'an, yakni dhabt itu meliputi tahammulan wa ada'. Saat tahammul mengambil dari syekh, dia mah benar-benar mah menguasainya ya, menghafalkannya, dan dia menetapkan secara benar di sisinya ayyabut ayyuthbita indahu, dia tetapkan di sisinya secara benar ma tahammalahu, ini tahammul ma tahammalahu an syekhi. Nah, apa yang dia ambil dari syekhnya. Sampai nanti apa? Hatta yuaddiyahu, sampai dia menyampaikannya, meriwayatkannya kepada muridnya. Ini adaannya ya, penyampaian periwayatan hadisnya. Nah, ini dia menjadi syekh. Menyampaikan riwayat itu kepadamu muridnya. Kama asbatahu, sebagaimana dia telah tetapkan di sini. Kama tahammalahu, sebagaimana telah dia ambil. Naam. Jadi pengesan riwayat tahammulan wa adaan, saat mengambil dari syekhnya dan saat menyampaikan. Tayyib, ingat dhabt ada dua ya, sudah disampaikan. Dhabt ma'ada, yang pertama dhabtu sadrin. Nah, pengesan riwayat dengan hafalan, hifz. Dhabtu sadr adalah di pengesan riwayat di dada, yakni di hati. Maksudnya hifz, hafalan. Tayyib. Ini yang tertinggi tingkatannya. Kemudian yang kedua apa? Dhabtu kitab. Pengesan riwayat dengan kitab, dengan kitabnya dia catat. Jadi yang mengandalkan hifz dia meriwayatkan dari hafalannya, yang mengandalkan kitab dia meriwayatkan dari kitabnya. Nah, dhabtu sadr wa dhabtu kitab. Itu disampaikan pula bahwa ada sebagian ahli hadis jama'a bainahuma, menggabungkan antara keduanya, dan ini tentunya lebih sempurna. Ya, seperti Imam Ahmad, yaitu apa? Menggabungkan antara dhabtu sadrin, dia menghafal hebat hafalannya, tapi dia juga tetap melihat ke kitab ketika mah meriwayatkan. Nah, tahammul dan adanya dia gabungkan, bukan hanya menghafal tapi tetap dia catat dan dia riwayatkan. Naam, dengan penggabungan dhabt sadr dan dhabt kitab. Kemudian di sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyampaikan beberapa pembahasan penting ya, mabahithu hadithiyatun, beberapa mabhath beberapa pembahasan-pembahasan tentang hadis, ya, sebagai faedah bagi kita. Dan ini terkait dengan pembahasan-pembahasan ini terkait dengan persyaratan yang pertama terkait dengan istilah hadis, athar, khobar, supaya akan dijelaskan nanti. Kemudian terkait pembahasan berikutnya terkait dengan masalah ittisalus sanad, terkait dengan syarat bersambungnya sanad sebagai salah satu syarat hadis sahih, ya. Kan persyaratan hadis sahih terkumpul dari riwayat syair tersebut apa saja? Awwaluhu sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadd aw yu'al. Jadi ittisalus sanad lam adamu syudud adamu al-ilm al-illa al-qadihah. Sudah tiga kan? Kemudian tambahan dua, yarwi 'adun dhabitun 'an mithli mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yaitu rijalu as-sanad, ya, semuanya memiliki adalah adlun dhabit. Nah, kullu rawin fi tabaqat as-sanad, setiap rawi pada setiap tingkatan sanad semuanya adlun dan dhabit. Nah, ini makna yarwihi adlun dhabitun am mithlihi, setiap rawi di tingkatan sanad dia adlun dhabit, dia meriwayatkan dari rawi yang sama dalam hal adl dhabit an mithlihi fi mu'tamad fi dhabti. Nah, jadi lima syaratnya, ya, syarat hadis sahih lima. Nah, jadi di sini ada pembahasan terkait dengan ittisalus sanad. Naam. Dan terkait dengan syarat hadis sahih dan kitab-kitab hadis yang paling sahih di dunia. Naam. Baik, kita masuk al-mabhadul awal, pembahasan yang pertama. Tanqasimul akhbarul manqulatu ilaina ila thalathati aqsamin. Al-akhbar al-manqula ilaina, yani al-akhbar jama' khabar, yani khabar, ya, yang al-manqula, yang dinukilkan ilaina kepada kita, itu tanqasimu terbagi menjadi ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga, terklasifikasi menjadi tiga macam. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama al-hadithu, diistilahkan dengan al-hadith, wa huwa yakhtassu bima udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang khusus disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya atau perbuatannya, dan yang lainnya. Baik. Kemudian yang kedua istilah al-athar. Al-athar. Wa huwa yakhtassu bima udhifa ila man dunah. Istilah ini khusus untuk yang disandarkan kepada tabaqah tingkatan di bawah Nabi alaihi salatu wasalam. Tabaqah di bawah Nabi siapa? Minas sahabah. Dari kalangan sahabat. Ini tabaqah di bawah Nabi alaihi salatu wasalam itu sahabat. Ya. Baik, atau tabi'in, atau tabaqah di bawah sahabat yaitu tabi'in. Tabi'in atau man ba'dahum atau ya, tabaqah tingkatan yang datang setelah mereka. Atba tabi'in. Ya, tabi' tabi'in. Jadi mulai dari sahabat, tabi'in dan di bawahnya mereka. Sebut athar. Nah, ya. Ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi bersabda. Nah, ada athar dari Umar. Bahwa Umar berkata, ada athar dari Uthman. ada asar dari Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Musayyab, Al-Hasan Al-Basri dan tabi'in dan seterusnya. Ya. Jadi penggunaan hadis khusus yang dari Nabi SAW, al-athar khusus yang dari di bawahnya Nabi, sahabat, tabi'in dan di bawahnya tingkatan di bawahnya tabi'in. Al-thalith yang ketiga al-khabar. Istilah khabar wa huwa ya'ummul haditha wal athara. Istilah khabar meliputi hadis dan athar. Ya. Baik. Jadi khabar khusus apa umum khabar? Oh, umum. Nah, istilah ini meliputi hadis, meliputi athar. Adapun hadis khusus yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar khusus yang disandarkan kepada tabaqa di bawah Rasulullah SAW, itu sahabat dan tabaqa di bawahnya. Naam. Wa la yutlaqul atharu 'ala al-marfu'i lin-nabi sallallahu alaihi wasallam illa muqayyadan. Naam. Wa la yutlaqul atharu, dan tidak dimutlakkan, yakni disebut secara lepas. Istilah athar 'ala al-marfu', atas sesuatu yang marfu' lin nabi, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al marfu, yang diangkat penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa muqayyadan, kecuali dalam bentuk muqayyadan, dalam bentuk diikat, dibatasi. Ya, mithlu an yuqala, misalkan dikatakan wa fil athari 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, pada athar yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muqayyad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Ya. Jadi tidak bisa dimutlakkan dengan mengatakan hunaka atharun. Ya, hunaka athar sahih wa huwa hujjah di hadil masalah. Di sana ada athar yang sahih dan itu hujjah dalam masalah ini. Yang dimaksud di sini athar maksudnya hadis, enggak bisa begitu. Nah. Wa dalil fi hadil masalah atharun sahih. Dalil dalam masalah ini adalah sebuah athar yang sahih, maksudnya hadis dari Nabi, dimutlakkan athar sahih tanpa ditakkid dengan dari Nabi, enggak bisa. Itu maksudnya la yutlaqul athar al-marfu'. Ketika dikatakan hunaka atharun sahih di hadil masalah, apa yang terbetik di pikiran kita? Berarti ada suatu riwayat dari sahabat kah atau tabi'in, bukan dari Nabi kita ketika dimutlakkan. Karena istilah athar pemutlakannya untuk sahabat dan tabaqa di bawahnya. Nah, jadi harus ditakkid hunaka atharun sahihun anin nabi, ada athar yang sahih dari Nabi, ditakkid dari Nabi, harus diikuti dengan itu. Jadi wala yutlaqul atharu 'ala al-marfu' lin-nabi illa muqayyadan mithlan yuqal wa fil athari 'an nabi. Paham? Amma 'inda al-itlaq, adapun ketika dimutlakkan disebut secara lepas tanpa takyid, fahuwa, maka itu adalah ma udhifa ila sahabi fa man dunahu, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabaqah di bawah sahabat. Nah, ada hadis dalam masalah ini. Berkata ada hadis yang terbetik di pikiran kita langsung apa? Ada hadis dalam masalah ini. Berarti ada hadis dari siapa ini? Ketika dimutlakkan ada hadis dalam masalah ini. Berarti mutlakkan ini dia. Berarti maksudnya hadis dari Nabi. Ada athar dalam masalah ini dimutlakkan. Berarti athar dari sahabat atau tabi'in dan di bawahnya. Tidak bisa kita ada athar dalam masalah ini kemudian pikiran kita lari ke haditsna Nabi. Nah, paham? Itu maksudnya. Naam. Adapun memutlakkan kata khabar bisa. Nah, fi hadzal mas'alah khabarun sahih. Di sini ada khabar yang sahih. Khabar dari siapa ini? Bisa jadi hadis, bisa jadi athar. Karena istilah khabar memutlakannya meliputi hadis dan athar. Paham dong? Difahami istilahnya. Nah, ketika melihat keterangan ahlul ilm di kitab-kitab mereka, ya bisa memahami ya maknanya. Al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua. ahwalut talaqqi thalathatun. Keadaan-keadaan at-talaqqi ada tiga macam. At-talaqqi itu ya artinya berguru kepada syekh untuk mengambil hadis, berguru kepada syekh untuk mengambil hadis. Talaqqi yani ma berguru kepada syekh untuk mengambil hadis. Talaqqi riwayah ya. Talaqqi riwayah berguru untuk mengambil riwayat. Nah, terkait dengan talaqqi berguru untuk mengambil riwayat dari syekh itu keadaannya ada tiga. Dan pembahasan ini yang terkait dengan ittisalus sanad. Terkait dengan bersambungnya sanad. Al-halul ula an yusarriha bis-sama'i minhu. An yusarriha bis-sama'i minhu. Rawi mentasrih. Mempertegas. Memperjelas. Memperjelas. Memperjelas bahwa dia mendengar dari syekhnya. An yusarrih hadis sama'i minhu, artinya rawi itu memperjelas bahwa dia mendengar hadis itu langsung dari syekhnya itu. Ya. Al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua. An yathbuta an yathbuta luqiyuhu bihi duna as-sama'i minhu. An yathbuta luqiyuhu bihi duna as-sama'i minhu. An yathbuta luqiyuhu bihi artinya telah tetap ya bahwa dia berjumpa dengan syekh itu. Luqi artinya perjumpaan ya, tetapnya atau benarnya perjumpaan dia dengan syekhnya. An yathbuta luqiyuhu bihi ya, tetapnya atau benarnya luqiyah, ini perjumpaan dia bihi dengan syekhnya. Jadi telah tetap, telah benar bahwa dia berjumpa dengan syekh itu. Walakin lam dunas sama'i minhu, maksud yang kedua ya. Dunas sama'i minhu ya, tanpa mendengar darinya. Tanpa penetapan, tanpa penetapan mendengar darinya. Jadi yang telah jelas di sini ya, yang ditetapkan adalah perjumpaan dia dengan syekhnya. Adapun mendengarnya ya, ini tidak ada penetapan. Nah, tidak ada penetapan mendengar darinya. Penetapan itu adanya dalam hal apa? Dalam hal berjumpa saja. Nah, ayat butaluki yubihi dunas sama'i min. Ya, penetapan bahwa dia berjumpa dengan syekhnya tidak dalam hal mendengar. Yani tidak ada penetapan dalam hal mendengar darinya. Tapi bukan berarti tidak mendengar darinya. Bukan berarti tidak mendengar darinya. Ini maksudnya tidak ada penetapan bahwa dia mendengar darinya. Penetapan yang ada hanya perjumpaan. Jadi pegangannya adalah dia berjumpa. Ya, masalah mendengar atau tidak. Tidak ada penetapan tentang itu. Jadi bukan berarti tidak berjumpa. Tidak mendengar. Faham tu? Nah. Al-halu thalitha an yakuna mu'asiran lahu. Walakin lam yathbut annahu laqiyahu. Yang ketiga. Dia. Semasa. Ya. Semasa dengan syekhnya. Semasa hidupnya dengan syekhnya. Ya, hidup di masa yang sama gitu. Walakin akan tetapi lam yathbut annahu laqiyah, akan tetapi tidak ada ketetapan, ya ini tidak tetap bahwa dia telah berjumpa dengannya. Jadi yang telah tetap dan benar ditetapkan di sini bahwa hidupnya satu masa. Ya namanya orang hidup semasa ada kemungkinan berjumpa, ada kemungkinan tidak. Ya. Tetapi tidak ada ketetapan bahwa dia berjumpa dengannya. Dan bukan berarti tidak berjumpa, tetapi tidak ada ketetapan yang bisa jadi pegangan bahwa dia berjumpa. Sebagaimana yang kedua, ya ada ketetapan bahwa benar dia berjumpa dengannya, tetapi tidak ada ketetapan untuk jadi pegangan bahwa dia mendengar darinya. Nah, tapi bukan berarti tidak mendengar darinya, karena orang jika sudah berjumpa, kemungkinan mendengar ada. Kalau sudah berjumpa, kemungkinan mendengar hadis ada. Kemungkinan berguru, talaqqi hadis ada, karena sudah berjumpa. Tapi masalahnya tidak ada ketetapan mengenai ya sama'nya. Ketetapannya hanya berjumpa. Beda dengan yang pertama, memang ya itu telah ada ketetapan bahwa dia mendengar talaqqi, mendengar dari syekh itu. Ini tiga keadaan, tiga tingkatan. Bisa difahami tiga tingkatan ini? Kita ulangi kembali. Yang pertama, ya jelas bahwa dia sudah mendengar hadis dari syekh itu. Ya, ada tasrih, penegasan, penjelasan bahwa dia mendengar. Berarti jelas satu masa, berjumpa dan jelas mendengar. Tidak mungkin mendengar kalau dia tidak berjumpa dan satu masa. Kan begitu. Tingkatan yang kedua, ya, benar berjumpa, tetapi tidak ada kejelasan, ketetapan bahwa dia mendengar. Kemungkinan mendengar ada karena sudah berjumpa, tapi kejelasan tentang itu tidak ada. Tidak ada kejelasan bahwa dia sudah mendengar. Kemungkinan ada. Nah, yang ketiga, hidup satu masa. Hidup satu masa berarti ada kemungkinan berjumpa, ada kemungkinan mendengar, tapi tidak ada ketetapan ya bahwa dia telah berjumpa. Nah, tidak ada kepastian bahwa dia telah berjumpa. Yang jelas dia semasa. Tidak ada kejelasan bahwa dia telah berjumpa dan mendengar. Naam. Nah, tiga keadaan ini. Ya, fa amma idza athabata as-sama'u min. Adapun apabila telah tetap ya sama' dia, mendengarnya dia dari syekhnya, mendengar hadis dari syekhnya, faqal dengan mengatakan sami'tu fulanan atau haddatsani fulanan, aku telah mendengar fulan atau telah menyampaikan hadis kepadaku fulan, fal ittisalu wadihun, maka bersambungnya sanad jelas. Karena rawi itu sendiri mentasrih, memperjelas bahwa dia mendengar. Dia mengatakan, sami'tu fulanan, aku telah mendengar hadis dari fulan. Haddatsani fulanun, fulan ya telah menyampaikan hadis kepada aku. Itu jelas berarti. Ini yang pertama, keadaan pertama. Nah, berarti as-sanadu muttasil, jelas bersambung sanadnya. Memenuhi syarat ittisalus sanad. Amma idza thabata al-luqiyyu, adapun jika tetap luqi, perjumpaan dia dengan syekh itu, dunas sama'i, tanpa adanya kejelasan mendengar atau tidak, faqala rawi, maka rawi mengatakan qala fulanun kada wa kada, ya au an fulan kada wa kada. Rawi hanya mengatakan qala fulan, telah berkata fulan, asy-syekh fulan telah berkata demikian demikian, atau an fulan, syekh fulan, dari syekh fulan, dari Syekh Fulan. Kada wa kada, bahwa dia berkata. Fulan berkata, dari Fulan. Iya, tapi mendengar langsung dari dia, mengambil langsung dari dia atau tidak, kan tidak jelas kan? Betul itu dari Fulan. Ya. Fulan telah berkata, tapi dia mendengarnya langsung atau tidak. Nah, ini. tidak ditasrih. Nah, dia tidak yusarrih bisama'min. Tidak ada tasrih sama'min. Ya. Hanya isbat luqi. Baik. Walam yaqul, dan dia tidak mengatakan sami'tu haddatsani, ya kan? Dan dia tidak mengatakan aku mendengar, dia meriwayatkan menyampaikan hadis kepada aku. Lakin qad thabatatil mulaqatu bainahuma. Akan tetapi sungguh telah tetap al-mulaqatu, perjumpaan, bainahuma, antara keduanya, antara dia dengan Syekh fulan itu. Fahuna yakunu muttasilan aidan. Maka di sini ya juga dianggap muttasil, termasuk muttasil, bersambung sanad. Li'annahu, karena sesungguhnya madama an-narrawiya adlun, madama an-narrawiya adlun, selama rawi itu statusnya adlun, terpercaya ya agamanya, ya muruahnya terjaga, ya fa innahu, muruahnya martabatnya, fa innahu la yansibu ila ahadin kalaman, maka sungguhnya dia tidak akan menisbatkan, yakni menyandarkan ila ahadin, kepada seseorang, kalaman, suatu ucapan, illa kecuali ma qad sami'ahu minhu, kecuali apa yang telah dia dengar dari orang itu. Karena seorang yang adil kan tidak mungkin berdusta. Orang ini terpercaya, istiqomah agamanya, menjaga martabat dirinya, muruahnya terjaga, kan tidak mungkin berdusta, enggak mungkin dia mengarang-arang. Ya. Sehingga ketika dia mengatakan qala fulan an fulan, ya, kita pun mengatakan oh dia mengambil hadis itu dari fulan, berarti bersambung sanadnya. Begitu ya? Bisa dipahami? Hadahwal aslu, ini yang merupakan hukum asal dalam perkara ini. Ya. Pada asalnya ini, asalkan dia ada, nanti akan ada pembahasan di antara jenis hadis, ada namanya hadis mudallas. Rawinya disifati dengan mudallis. Suka mentadlis riwayat, suka ya melakukan tadlis pada riwayat, ya, yaitu dia melakukan pengelabuan, dia jadikan tidak jelas. Jadi mudallis ini gambarannya dia berjumpa dengan syekh itu, ya, dia berjumpa dengan hadis syekh itu. Nah, tapi dia tidak mendengar hadis darinya. Dia bahkan ada mudallis itu syekhnya, dan dia mendengar sejumlah hadis dari syekhnya. Tapi ada sebagian hadis dia tidak terima langsung dari syekhnya, tapi melalui perantaraan orang lain. Dia pun meriwayatkan dari syekhnya dengan mengatakan qol fulan an fulan. Dusta enggak? Enggak dusta kan? Dusta enggak ini? Itu syekhnya, dan dia meriwayatkan sejumlah hadis dari syekhnya. Ada beberapa hadis yang dia riwayatkan dengar langsung. Tapi ada sebagian yang dia tidak dengar langsung, ada pakai perantara lewat orang lain. Nah, yang dia tidak dengar ini, dia katakan qala fulan, syekhnya itu, atau an fulan. Dia kan tidak dusta kan? Nah. Tapi ini sanadnya bersambung enggak? Kalau dia mudallis dan tidak mentasrih sama, tidak memperjelas mendengar dari syekhnya, sementara dia disifati mudallis yang suka melakukan tadlis, maka hadis itu tidak diterima sampai dia memperjelas dengan haddatsani atau sami'tu, semisal itu, sampai dia memperjelas mendengarnya. Itu jika disifati mudallis, tadlis. Adapun jika dia bukan mudallis, dia thiqah adlun, maka meskipun dia tidak mentasrih, maka dibawa kepada apa? Makna itfisolin yang kita pelajari sekarang. Wa tsabatatil mulaqatu bainahuma fa huna yakunu muttasilan aidan. Kenapa? Li'annahu madama anna rawi adlun. Selama dia adl. Dan bukan mudallis dia. Fa'innahu layansibu ila hadin kalama illa maqad sami'ahu minhu. Hada huwal asal. Makanya ada keterangan dari Syekh. Hada huwal aslu. Kan ada yang keluar dari sini. Seperti mudallis tadi. Faham ya? Wa idha kana mu'asiran lahu. Apabila dia semasa dengan syekh itu, lakinnahu lam yathbut annahu laqiya. Mada hasil? Naam. Lakinnahu lam yathbut annahu laqiya. Akan tetapi, tidak ada kejelasan yang menetapkan annahu laqiya, bahwa sesungguhnya dia telah berjumpa dengan syekh itu. Yang tetap, yang jelas adalah dia semasa. Tapi tidak ada kejelasan bahwa dia berjumpa dengannya. Fahal yuhmadul hadithu ala al-ittisali. Apakah hadith itu bisa dibawa kepada makna ittisal, bersambungnya sanad? Sementara yang kita ketahui secara jelas dia hanya hidup semasa. Yang namanya hidup semasa bisa jadi berjumpa, bisa jadi tidak. Dan jika berjumpa bisa jadi mendengar hadis, bisa jadi tidak. Nah, sementara tidak ada kejelasan bahwa dia berjumpa, dia mendengar hadis. Apakah bisa dianggap muttasil, bersambung? Qala al-Bukhari rahimahullah, kata al-Bukhari rahimahullah, la yuhmalu ala al-ittisal. Kata al-Bukhari, tidak bisa dibawa kepada makna ittisal, bersambungnya sanad. Hatta yathbuta annahu laqahu. Sampai ada ketetapan yang jelas, ya. Ada kejelasan yang menetapkan bahwa dia telah berjumpa dengan syekh itu. Jadi kita mendapat di sini al-Bukhari syaratnya ketat di sini. Ya, syaratnya di sini ketat. Yakni al-Bukhari yashtaritu madha? Yashtaritu al-luqi, mempersyaratkan keadaan yang kedua, an yathbuta luqiyuhu biduna sam'i. Jadi mempersyaratkan apa? Al-liqa. Harus ada kejelasan yang menetapkan bahwa dia berjumpa dengan syahid. Jika tidak ada kejelasan yang menetapkan dia berjumpa, hanya kejelasan bahwa dia semasa, tidak. Tidak bisa dianggap bersambung sanad. Karena ada kemungkinan tidak berjumpa. Ini syaratnya al-Bukhari dalam sahihnya. Wa qala Muslimun rahimahullah. Dan berkata Muslim rahimahullah, muridnya al-Bukhari, bal yuhmalu ala al-ittisal. Bahkan bisa dibawa kepada makna ittisal, bersambungnya sanad. Li'annahu madama annahu mu'asirun lahu, karena sesungguhnya selama dia semasa dengan syekh itu, hidup semasa, wa nasabal haditha ilaihi, dan dia menyandarkan hadith kepadanya, meskipun tidak mentasrih, ya, tidak mentasrih, tidak memperjelas bahwa dia mendengar darinya, tetapi diketahui dia semasa, fal aslu annahu sami'ahu minnu, maka pada asalnya dia telah mendengar hadith itu darinya, karena dia adalah rawi yang adil. Yakni syarat adil, dhabt itu terpenuhi. Hanya terkait sekarang ittisal sanad, karena tidak ada kejelasan bahwa dia berjumpa dan mendengar. Hanya kejelasan bahwa dia semasa. Pada asalnya, karena dia adlun dhabt dan dia sudah menisbatkan, menyandarkan hadith kepadanya, meskipun tidak mempertegas, memperjelas mendengarnya, maka dibawa kepada makna ittisal bahwa dia mendengar. Ini Muslim dalam sahihnya. Sahih Muslim. Jadi al-Imam Muslim, ya, yastaritu madha, mempersyaratkan al-mu'asarah. Ya, dan tidak mempersyaratkan al-liqa. Hanya mempersyaratkan keadaan yang ketiga saja. Yang penting mu'asarah. Thabatatil mu'asarah. Yang penting sudah jelas bahwa dia semasa. Tidak harus ada kejelasan bahwa dia berjumpa dan mendengar. Walakin qaulul Bukhari asahhu. Tetapi pendapat al-Bukhari lebih sahih. Ya, lebih benar. Ya, lebih kuat. Wa huwa annahu la budda an yathbuta anna ar-rawiya qad laqiya man ra'a anhu. Yaitu harus ada kejelasan yang menetapkan bahwa sungguhnya rawi itu sungguh telah berjumpa dengan syekh, qad laqiya man ra'a anhu, sudah berjumpa dengan syekh yang dia meriwayatkan hadis darinya. Tetapi Muslim, ya, tidak salah. Oleh karena itu dikata Al-Bukhari asah, qaulul Bukhari asah, wa qaulu Muslimun sahih. Nah, begitu kata ulama. Ya, pendapat Al-Bukhari asah, lebih sahih. Tetapi pendapat Muslim juga sahih. Artinya apa? Dua-duanya benar, tapi tingkat kebenaran Al-Bukhari lebih tinggi. Walihada, buktinya Sahih Bukhari sahih, Sahih Muslim hadis-hadisnya sahih. Nah, tetapi untuk yang seperti ini syaratnya Al Bukhari tidak masukkan di sahihnya, Al Imam Muslim masukkan. Begitu. Hah? Walihada kana Sahihul Bukhari asahha min Sahih Muslim. Oleh karena ini Sahih Al Bukhari tingkatan kesahihan hadis-hadisnya lebih tinggi daripada Sahih Muslim. Li'anna al-Bukhariya yastariqul mulaqata, karena sesungguhnya al-Bukhari mempersyaratkan perjumpaan rawi dengan syekhnya. Yastariqu al-liqa. Amma muslimun fala yastariquha, adapun muslim tidak mempersyaratkan al-mulaqat al-liqa, hanya mempersyaratkan mu'asarah. Jadi syarat Bukhari lebih ketat. Asah, tapi Muslim, ya, juga pendapatnya benar dan hadis dan dimasukkannya sahih. Nah, jadi kalau ditanya kenapa Sahih Bukhari tingkatan kesahihannya lebih tinggi daripada Muslim, dari sisi apa? Ada persyaratan yang di perselisihkan oleh keduanya, persyaratannya Bukhari lebih ketat. Dua-duanya benar, tapi persyaratannya Bukhari lebih tinggi. Ya, saking ketatnya mempersyaratkan harus ada kejelasan al-liqa, al-luqi, al-mulaqat. Tidak cukup hanya semasa. Sedangkan Muslim mencukupkan bahwa hidupnya semasa meskipun tidak ada kejelasan bahwa berjumpa. Baik. وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث. Berpendapat sebagian ulama, الذين يتشددون, yang تشدد ekstrim, في نقل الحديث, berlebihan, ekstrim dalam penukilan hadith, periwayatan hadith. إلى أنه, berpendapat bahwa sesungguhnya لا بد من ثبوت السماع, harus ada kejelasan yang menetapkan bahwa rawi itu mendengar dari syekhnya. Wah, ini paling berat ini. Jadi harus keadaan pertama ini yang ada. Ya. Hanya sebatas thubutul liqa, al-luqi, al-mulaqat tidak bisa. Hah? Harus ada kejelasan yang menetapkan bahwa dia mendengar dari syekh itu. Nah, ini berat. Persyaratan ini terlalu berlebihan. Nah, terlalu berlebihan. Baik. Kenapa kata Syekh ini tasaddud berlebihan, ekstrim? Li'annahu rubbama yulaqiya. Naam. Yani persyaratan penjelasan tentang mazhab ini dulu, termasuk kelanjutannya. Ya, kenapa muncul mazhab ini, alasannya لأنه يا وذهب بعض العلماء الذين تشددون في نقل الحديث إلى أنه لا بد من ثبوت السماع على سنة يا لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه. Sebagian ulama متشددون berpendapat harus ada kejelasan yang menetapkan bahwa rawi itu mendengar hadis dari syekhnya. Kenapa? Karena ربما, mungkin saja, يلاقيه, dia berjumpa dengan syekh itu, wala yasma'u minhu, dan dia tidak mendengar darinya. Nah, Iya, kemungkinannya begitu. Tapi ini sekarang yang muridkan adalah rajulun adlin dhab. Rajulun adlin dhab, thiqah, terpercaya. Pada asalnya, ya, ketika dia meriwayatkan hadis itu dari seorang syekh yang diketahui dia telah berjumpa, meskipun dia tidak memperjelas mendengar hadis darinya, tapi kita bawa kepada ittisal karena ini orang thiqah ini. Hah? Tidak ada yang dikhawatirkan. Lain halnya kalau dia apa tadi? Mudallis sudah disyaratkan. Nah, itu keluar dari ini. Nah. Nah, kalau terlalu ketat seperti ini, terlalu berlebihan syaratnya, harus benar-benar diketahui mendengar. Tidak cukup hanya dengan diketahui bahwa berjumpa. Kata Syekh, wahada la syakka, ini tidak diragukan, annahu aqwa, bahasa sungguhnya ini lebih kuat. Ya, lakinnana, akan tetapi kita, lawishtaradna sama'ah, seandainya kita mempersyaratkan as-sama', harus ada kejelasan bahwa dia telah mendengar, la fata alaina al-kathiru minas sunnati sahihati, sungguh akan luput ya atas kita banyak dari hadis-hadis yang sahih, banyak hadis-hadis yang sahih yang akan kita buang. Nah, Al-Bukhari saja tidak mempersyaratkan itu, apalagi Muslim, dua hadis ini sudah diterima sebagai hadis yang sebagai kitab yang muatan hadis-hadisnya hadis-hadis yang sahih. Talaqqat humal umma bil qabul, istilahnya umat telah menerima kedua kitab itu dengan penerimaan sebagai hadis sebagai dua kitab yang sahih. Nah, dan sudah disifati asahhul kitab ba'dal Quran sahihul Bukhari, kitab yang paling sahih di dunia setelah Al-Quran sahihul Bukhari, urutan kedua sahih Muslim. Nah, ya. Baik. Urutan lebih lengkap dari ini akan disampaikan nanti. Nah. Yang tertinggi jika muttafaq alai, kemudian setelah itu Sahih Bukhari saja atau Sahih Muslim dan seterusnya. Nah. Nih, ma huwa ashahhu kutubis sunnah, ini nanti pembahasannya. Paham ya? Paham masalah ini ya? Harus benar dipahami ini. Nah. Bagian dari pembahasan syarat ittisal as-sanad. Barakallahu fikum, tafadhalu. Jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.